rapat-rapat, kencang-kencang di atas tiang-tiang yang sangat panjang, nggak bisa bergerak, nggak bisa lari, nggak bisa bernafas, nggak bisa menghindar. Dia cuma sekedar begitu saja sampai matang. Setelah matang urung bubar. Setelah matang apinya sampai ke hati, matang mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Matang lagi, hidupkan lagi. Fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Di dalam suatu hari yang satu hari ukurannya sama dengan 50,000 tahun ukuran di dunia. Semoga Allah menghindarkan kita dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan. Katanya apa hukumnya berbicara ketika wudu? Apa hukumnya berbicara ketika wudu? Jangan biasa berbicara ketika wudu enggak? Hah? Kalau ditanya. Hukumnya kurang baik. Hukumnya kurang baik. Kata para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, ada sebagian ulama yang mengatakan kurang baik. Jadi ya kira-kira hukumnya itu kurang baik. Artinya apa? Artinya sebaiknya ditinggalkan. Kenapa sih? Kenapa coba sebaiknya ditinggalkan? Hah? Karena yang namanya wudu itu kan perlu memperhatikan kesempurnaan wudu. Kayak ketika membasuh apa? Tangan. Perlu sampai kemana? Siku. Kalau kita ngobrol kan sok-sok-sok, nggak terasa tahu-tahu ininya ndak apa? Nggak kena. Karena apa? Karena ketika kita ngobrol itu kan konsentrasi kita kan agak terpecah, sehingga kadang-kadang polo eora gak jelas. Tapi apakah sampai derajat haram, Ustaz? Kami belum menemukan ada ulama yang mengatakan haram, apalagi sampai mengatakan wudunya ora basah. Dibalik ini gue ngobrol ya. Ya emang sih gak etis loh, kayak orang nawak turiannya gue ngobrol gitu loh. Kenapa kok mesti ketika wudunya? Tapi kalau sampai derajat tidak sah, tidak. Kata para ulama, setahu kami tidak ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang ngobrol ketika wudu itu tidak sah. Tapi ini adalah berlaku untuk ucapan yang tidak ada gunanya. Tapi kalau ucapan yang ada unsur doanya, contohnya apa? Ada orang wudu di samping kita, assalamualaikum. Kita jawab nggak? Itu ngomong nggak? Ngomong, waalaikumsalam. Apa enggaknya orang dijawab kok disit aku urung rampung dari wudu. Lha gue ngomong. Boleh, waalaikumsalam. Karena itu adalah doa. Contoh yang lain wahing. Wahing, bersin. Alhamdulillah. Boleh, Allah sambung bungkuk. Ya. Sampingnya juga yang yarhamukallah. Walaupun ngomong, ini adalah ngomong yang ada unsur zikir dan doa. Jadi enggak apa-apa. Hak istri dari penghasilan suami itu berapa persen? Ustaz minta penjelasannya. Tidak ada ukuran persen. Itu adalah sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keumuman yang ada di daerahnya. Dan juga sesuai dengan tingkat ekonomi si istri biasanya bagaimana gitu. Itu yang biasa diistilahkan dengan uruf. Dalam istilah agama biasa diistilahkan uruf. Artinya yang umumnya kayak apa? Umum di desa itu seberapa wanita dikasih gitu loh. Nah, itu kembalinya ke situ. Jadi enggak ada ukuran sekian persen enggak ada. Ya, itu dikembalikan kepada apa? Uruf. Makanya dikatakan bil ma'ruf, dengan yang baik. Tapi ini suami ini aja belum boning kok. Ge oleh semeneto sebulan rasake sih si anak. Enggak boleh, itu bohong, enggak boleh ya. Jadi saya bukan sedang membuka celah buat para suami. Ya, bukan. Bagaimana dengan uang atau barang temuan? Apakah boleh dipakai? Apa hukumnya? Kalau uangnya itu jumlahnya besar, artinya kira-kira orang itu merasa kehilangan. Orang merasa kehilangan. Contohnya pira? Seketewu, masa orang kehilangan? Sejuta. Seketewu kehilangan enggak? rasa kehilangan. Contohnya orang kerasa kehilangan apa? Sepero, seket masa kerasa kehilangan. Satu sejenengan nak tiba juga leti. Iya. Kecuali orang yang pelit. Kalau ini di luar pembicaraan kita. Jadi kita itu bicara secara keumuman orang. Keumuman orang itu kalau 100 perak kan merasa kurang berharga. Ya. 100 perak maksud sih, enggaknya tiba di Masjid Agung, balik tukang rumah, balik mana Masjid Agung, berarti 100 perak kan orang. Ya. Kalau 50 ribu, 20 ribu itu termasuk. Ya. Maka kalau seperti itu hukumnya, kalau memang sampai dalam jumlah yang kira-kira orang merasa kehilangan, itu harus diumumkan. Harus diumumkan selama 1 tahun. Nek wis 1 tahun baru boleh dipakai. Kalau belum ya belum boleh. Mohon maaf, kira-kira sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.